Mitra bisnis, Lebaran masih lebih dari satu bulan lagi. Tapi Kementerian Perhubungan sudah memperingatkan para pengusaha bis antar kota agar nanti tidak main-main dengan tarif. Kemenhub memastikan pada masa angkutan Lebaran nanti tidak ada pemberlakuan tuslah bagi pengusaha bis. Perusahaan bis antar kota kelas ekonomi hanya boleh mengenakan tarif sesuai ketentuan tarif batas atas dan batas bawah yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan untuk kelas non-ekonomi, tarifnya diserahkan ke mekanisme pasar. Sanksi akan diberikan bagi pengusaha yang menaikkan tarif kelas ekonominya melebihi batas atas yang telah ditetapkan pemerintah. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan senior Vice President Lorena Transport, Eka Sari Lorena Surbakti. Bu Eka, bagaimana komentar Anda? Kalau menurut saya gini, waktu dia mau beroperasi sebagai pengusaha bus yang bergerak di bidang ekonomi, dia kan sudah menghitung semuanya. Ada namanya feasibility studies, ya. Jadi mereka tahu di mana mereka bisa membuat profit, apa tidak, apakah mereka bisa bertahan, apakah mereka bisa memberikan service yang diharapkan kepada masyarakat. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kalau misalnya hitungan mereka kurang masuk, ya jadi jangan masuk ke sana. Kalau mereka tetap sudah berpikir masuk ke bidang situ, artinya mereka sudah tahu dong hitungannya harusnya seperti apa. Agar tetap bisa memberikan yang terbaik, kenyamanan, keamanan, tapi dengan konsep harga yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah. Dan saya percaya juga pemerintah sebenarnya menyatakan harga yang dipublikasi itu kan juga ada perhitungannya juga gitu. Jadi tidak perlu merasa keberatan ya? Harusnya sih sudah ada hitung-hitungannya, sebenarnya sih itu sudah bisa untuk bertahan begitu. Mungkin kalau ada hal-hal lain yang lebih krusial kan pemerintah itu kan juga bisa diajak bicara ya, bisa diajak berdiskusi. Ya marilah kita sama-sama berdiskusi, berbicara bagaimana menemukan jalan keluarnya. Soalnya kan pengusaha juga perlu berusaha, pemerintah juga memerlukan pengusaha, masyarakat sangat mementingkan membutuhkan pelayanan. Selama kita juga open mind dan kita punya apa sih ini niat yang baik, saya rasa semua ada jalan keluarnya. Dan itu semua ada hitungannya kan sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang ajaib-ajaib begitu sebenarnya. Kalau menentukan tarif kelas eksekutif bagaimana sih, Bu? Gantung fasilitas yang diberikan oleh perusahaan itu juga gitu. Karena itu kan investasinya berbeda-beda ya. Dan tentunya kita juga tidak bisa menawarkan harga juga terlalu mahal. Itu juga tergantung demand juga. Kan kompetisi juga cukup ketat. Masyarakat juga pintar. Tentunya jadi pengusaha juga kita juga mau berusaha secara wajar dan baik dan tidak rugi. Tapi tidak juga sampai menekan orang itu kan juga nggak benar lah sebagai pengusaha. Saya rasa demand itu sudah bisa menentukan kok apakah harga yang ditawarkan itu baik apa tidak sehingga pelanggan itu mau datang kepada kita apa tidak. Mungkin nggak menaikkan tarif kelas eksekutif sampai 3 kali lipat saat musim libur atau lebaran? Saya rasa tidak, pilihan sangat banyak, masyarakat juga sudah lebih cerdas. Moda transportasi tidak hanya darat, kan. Darat itu tidak hanya bus, ada juga moda transportasi yang rel, kan, kereta api. Jadi pilihan sudah banyak, persaingan juga cukup ketat, kita itu harus sangat bijaksana dan kita harus cerdas. Memang kita harus berusaha ada juga keuntungan agar kita bisa bertahan, Pak, membayar gaji karyawan, tapi masyarakat juga sudah sangat cerdas, Pak. Tidak mungkin bisa semena-mena naikkan 300%, saya rasa itu sudah tidak pada zamannya lagi sekarang. Demikian Eka Sari Lorena Surbakti dan saya Rizal Andika.